Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Dengan sebab nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, kita bisa menunaikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab nikmat-nikmat itu pula, kita bisa tunaikan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan sebab nikmat-nikmat itu pula, kita bisa melakukan berbagai amal kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya, bersyukurlah, senantiasa bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedikit sekali dari hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang pandai bersyukur. Sebagaimana disebutkan di dalam ayat, wa qalilum min ibadiyasyakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Semoga kita termasuk dari hamba-hambanya yang pandai bersyukur sekecil apapun nikmat yang kita rasakan. Karena sesungguhnya bisa jadi kita menganggap nikmat itu kecil, tapi hakikatnya yang kecil itu justru akan menjadi perkara yang besar ketika nikmat yang kecil itu tidak kita syukuri, bahkan Allah menguji dengan nikmat yang kecil itu. Apa contohnya? Contohnya kelopak mata yang kita miliki. Bayangkanlah seandainya kelopak mata tidak bisa berkedip. Apa yang akan terjadi dengan bola mata kita? Padahal, kelopak mata kita itu dengan tanpa kita sadari, sadar atau kita tidak kita sadari, dengan sebab nikmat bisa bergeraknya, bisa bergerak secara refleks kelopak mata kita, dengan sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala kelopak mata itu melindungi mata kita. Itu baru satu bahagian dari anggota tubuh kita. Maka renungkanlah anggota-anggota tubuh yang lainnya. Ya, dari situ saja kita sudah tidak bisa menghitung nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Kecuali kita mensyukurinya dengan sebenar-benar mensyukuri. Pada malam hari ini, saya ingin mengetengahkan permasalahan keimanan. Masalah keimanan ini adalah masalah yang sangat penting untuk kita ketahui, untuk kita fahami. Kenapa demikian? Dalam sebuah hadis, hadis yang kita telah mengenalnya, ma'ruf di kalangan kita, hadis yang terdapat di dalam Sahih Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, yang mengisahkan tentang malaikat Jibril yang datang ke hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyerupakan seorang laki-laki, yang saat itu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tengah berada bersama para sahabat, sehingga kehadiran malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki itu dilihat oleh sekian banyak pasang mata dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara para sahabat yang melihat, yaitu sahabat yang mulia Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan Umar radhiyallahu anhu kemudian menceritakan kisah dialog tanya jawab antara malaikat Jibril yang menyerupakan seorang laki-laki dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril saat itu yaitu akhbirni anil Islam. Jelaskan kepadaku tentang al-Islam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab. Kemudian setelah itu malaikat Jibril pun bertanya, fa akhbirni anil iman. Maka jelaskan kepadaku, beritahukan kepadaku tentang al-iman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjawab, qala an tu'mina billahi. Yang dimaksud dengan al-iman, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, engkau beriman kepada para malaikat Allah. Wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rusulihi, dan engkau beriman kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, engkau beriman kepada hari akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan engkau beriman kepada takdir Allah yang baiknya dan yang buruknya. Itulah definisi tentang al-iman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril pun berkata, "Shadaqta." Engkau benar. Artinya definisi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mendapat pembenaran dari utusan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu malaikat Jibril. Maka penjelasan para ulama terkait dengan masalah al-iman disebutkan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, fal-imanu, maka iman itu, huwa hadhil arkan al-batinah. Iman itu adalah rukun-rukun yang bersifat kebatinan. Rukun-rukun yang terkait dengan masalah batin seseorang. Kenapa dikatakan demikian? Karena al-arkanul Islam, rukun-rukun Islam cenderung menjelaskan ataupun cenderung rukun-rukun itu menggambarkan sesuatu yang sifatnya zahir. Artinya pengamalan daripada rukun-rukun itu ya, sifatnya zahir. Seperti apa? Rukun Islam yang pertama mengucapkan syahadatain. Mengikrarkan syahadatain. Seseorang yang mengikrarkan syahadatain, suaranya bisa terdeteksi oleh indera pendengaran kita. Artinya, zahir. Kemudian rukun Islam yang kedua, menunaikan sholat. Seseorang yang menunaikan sholat, bisa dilihat oleh seseorang. Artinya bisa dideteksi dengan indera penglihatan. Dan seterusnya. Baik itu zakat, puasa, haji. Semua yang terdapat di dalam arkanul Islam bisa dilihat secara zahir. Adapun yang terkait dengan masalah keimanan adalah sifatnya batinah. Seseorang tidak mengetahui berapa kadar keimanan yang ada pada diri seorang hamba. Iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seberapa besar kadar keimanannya, tidak ada yang tahu. Karena itu adalah sifatnya batin. Seseorang beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, seberapa besar iman dia kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala, itu pun tidak ada yang bisa mendeteksi. Begitu juga seseorang cinta kepada Rasul Allah subhanahu wa ta'ala, maka cintanya kepada Rasul tidak ada yang bisa mengukurnya. Dengan kata lain, bahwasannya aspek-aspek keimanan itu cenderung lebih bersifat hal-hal yang sifatnya al-batinah. Sesuatu yang sifatnya batin, sesuatu yang sulit untuk ditakar. Sulit untuk diukur seberapa besar, seberapa banyak, seberapa tinggi ya, kadar iman yang ada pada diri seseorang. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan tentang definisi al-iman secara bahasa. Wa huwa fil lughah, iman secara bahasa, at-tasdiqul jazimu alladhi la ya'tarih syakkun. Iman adalah membenarkan secara pasti ya, sesuatu yang tidak ada keraguan padanya. Ya, pembenaran yang secara pasti. Artinya sesuatu yang memang itu tidak bisa disangkal lagi dan tidak bisa lagi menumbuhkan keraguan. Wa amma fis syar'i, adapun iman secara syariat, fahuwa qaulun bil lisan, Yang dimaksud dengan al-iman secara syar'i yaitu qaulun bil lisan, mengucapkan dengan lisan, wa'tiqadun bil qalbi, meyakini dengan hati, wa'amalun bil jawarih, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Yazidu bitta'ati, iman itu bisa bertambah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wayanqusu bil ma'siyah, dan iman itu bisa berkurang, bisa turun kadar keimanan seseorang dengan melakukan kemaksiatan. Hadza huwal imanu 'inda ahli sunnati wal jamaah. Inilah definisi terkait dengan masalah keimanan menurut ahlus sunnati wal jamaah. Khilafan lil murji'ah, berbeda dengan definisi yang diajukan oleh murji'ah. Murji'ah yaitu orang yang memiliki pemahaman bahwasannya amal perbuatan seseorang tidak masuk dalam kategori keimanan. Jadi seseorang bermaksiat tidak akan mempengaruhi keimanan. Seseorang berbuat kebaikan tidak akan mempengaruhi kekufuran. Intinya, perbuatan seseorang, amalan seseorang, bagi kalangan murji'ah, itu tidak dikategorikan sebagai unsur keimanan. Alladzina yaqulun, orang-orang murji'ah berpendapat, al-imanu huwa tasdiqu bil qalbi, iman itu membenarkan dengan hati. Awi tasdiqu bil qalbi wan nutqu, atau mereka mendefinisikan al-iman yaitu membenarkan dengan hati dan mengucapkan, wan nutqu bil lisani faqat, dan mengucapkan dengan lisan saja. Jadi bagi kalangan murji'ah, iman hanya terdiri dari dua unsur, yaitu membenarkan dengan hati, kemudian mengucapkan dengan lisan. Hanya itu saja. Wala yadkhulul amalu fi, dan orang-orang murji'ah tidak memasukkan amal di dalam unsur keimanan. Hadza qaulun mardudun, maka pendapat ini adalah pendapat yang ditolak. Fala budda minal amal, maka unsur amal harus masuk di dalam keimanan. Wala yakunul insanu mu'minan bidunil amal, maka tidaklah seseorang bisa dikatakan sebagai mukmin bila mana tidak ada unsur beramal. Hatta walau saddaqa biqalbih, meskipun ia telah membenarkannya dengan hati. Walau nataqa bilisani, dan telah mengucapkan dengan lisannya. Walam yakum bil amali, tetapi ia tidak menegakkan amal. Ia tidak melakukan satu bentuk perbuatan. Walaisa lahu udhrun, sementara tidak ada udhur. Ya, sementara ia tidak ada udhur, sehingga ia tidak melakukan amalan tersebut. Yamna'uhu minhu falaisa bimu'min. Ya, ketika ia tidak melakukan amalan tertentu dengan tanpa udhur, maka itu menjadikan dirinya bukan seorang mukmin. Qala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala dzakarul iman maqrunan bil amali fi katsirin minal ayat. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan masalah keimanan senantiasa diiringkan dengan amal di dalam banyak ayat-ayatnya, di dalam banyak ayat. Artinya di dalam banyak ayat Al-Qur'an Apabila Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keimanan, maka setelah menyebutkan keimanan itu akan teriring al-amal. Amal. Seperti misalnya di dalam ayat, waladzina amanu wa amilus salihat. Waladzina amanu. Allah menyebutkan masalah keimanan. Ya, kemudian diiringkan dengan beramal soleh. Itu banyak ayat di dalam Al-Quran senantiasa seperti itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini sebagai contoh. Yaitu dalam surat Al-Anfal ayat kedua sampai keempat. Ayat kedua sampai keempat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Alladzina idza dzukirallahu, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, zadathum imana, maka bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka mereka bertawakal. Alladzina yuqimuna sholata, yaitu orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang-orang yang mereka menafkahkan sebahagian, menafkahkan rezeki mereka. Ya, mereka nafkahkan. Ulaika humul mu'minuna haqqa. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya iman. Di dalam ayat kedua dan keempat, sampai keempat ini, kita bisa melihat. Ya, Allah menyebutkan masalah keimanan. Innamal mu'minuna. Sesungguhnya orang-orang yang beriman. Allah menyebutkan. Ya, tentang masalah keimanan. Pada ayat ini. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menyebut bentuk amalan. Ya, setelah menyebutkan tentang masalah keimanan, Allah menyebutkan amalan. Apa amalannya? Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Yaitu orang-orang yang menegakkan salat, itu bentuk amalan. Ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka dari rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka, dari sebagian rezekinya, mereka infakkan. Itu adalah amalan. Kemudian lagi, Allah subhanahu wa ta'ala sebagai contoh. Wa qala ta'ala. Ya, dalam surat Al-Hujurat, ayat ke-15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Alladzina amanu billahi wa rasulihi, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Thumma lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, dan mereka berjihad dengan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Ulaika humus shadiqun, mereka itu adalah orang-orang yang jujur keimanannya. Di dalam ayat ini pun Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang keimanan. Kemudian pada deret redaksi ayat berikutnya, Allah menyebutkan tentang amalan. Amalan yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu jihad, ya, dengan harta dan nyawa. Ya. Jadi, di dalam banyak ayat, Allah subhanahu wa ta'ala merangkaikan masalah keimanan dengan masalah amal. Ya. Mengiringkan kata iman, hal-hal yang terkait dengan keimanan, dengan amalan. Kemudian kita coba telisik dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadis Nabi, hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan di dalam Sahih Al-Bukhari, demikian juga di dalam Sahih Muslim, hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qol, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, al-imanu, iman itu, bid'u wa sab'un, 70-an, au bid'un wa sittun, atau 60-an, syu'batan, 70-an atau 60-an cabang. Fa'afdaluha, cabang yang paling utama dari masalah keimanan, qawlu la ilaha illallah, yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa adnaha, sedangkan cabang keimanan yang paling rendah, cabang keimanan yang paling rendah, imatatul adza anit tariq, menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, wal haya'u syu'batun minal iman, dan malu itu termasuk cabang dari keimanan. Hadzal haditsu fihi, hadits ini di dalamnya, annal iman, menjelaskan sesungguhnya iman itu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Dari hadits ini menjelaskan bahwasanya iman itu qaulun, adanya unsur ucapan, wa'amalun, ada unsur amal, wa'tiqadun, ada unsur i'tiqadiyah, unsur keyakinan. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu qal, karena sungguhnya sabda Nabi SAW yang menyebutkan afdaluha qawlu la ilaha illallah. Yang paling utama dari cabang keimanan adalah mengucapkan la ilaha illallah. Hadza qaulun bil lisan. Ya. Seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah artinya apa? Artinya ia qaulun bil lisan. Ia mengucapkan dengan lisannya. Mengucapkan apa? Mengucapkan keutamaan tentang iman. Ya. Ucapan, ya, unsur keimanan yang paling utama dia ucapkan. Artinya iman di situ mengandung unsur qaulun, ucapan. Wa adnaha imatatul adza anit tariq, menyingkirkan gangguan yang di jalan. Menyingkirkan gangguan yang ada di jalan. Wa hadza amalun, dan ini amal. Ini perbuatan. Ya. Jadi orang menyingkirkan sesuatu yang mengganggu di jalan, itu adalah dengan anggota tubuh. Ya. Misalnya ada kulit pisang, ya, di jalan, wah ini berbahaya, kalau orang jalan kaki bisa kepleset. Ya. Dia langsung ambil dengan tangannya, atau dia singkirkan dengan kakinya, dia tendang misalnya. Artinya anggota tubuh yang melakukan. Tidak kemudian ia menatap, hey, kulit pisang, minggir kau. Tidak demikian. Artinya anggota tubuh yang melakukannya. Amalun. Ya, itu. Ya, itu ya, perbuatan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman. Kemudian malu termasuk cabang dari keimanan. Wa hadza fil qalbi, dan ini malu itu adanya di hati. Malu adalah bagian dari perbuatan hati. Fadalla ala annal iman, maka dari hadis ini menunjukkan bahwasannya iman yatakawwanu min hadhil umuri thalathah. Menjadikan iman itu memiliki unsur tiga. Memiliki unsur tiga hal. Yaitu qaulun, ucapan, amalun, perbuatan, dan i'tiqadun, keyakinan di dalam hati. Faman tarakal amal nihayan, barang siapa yang meninggalkan amal, artinya tidak memasukkan unsur amal itu ke dalam keimanan, walam ya'mal ma'a qudratihi ala dzalik wa imkaniyatil amal, Sementara ia dalam beramal itu memiliki kemampuan dan kemungkinan ia bisa melakukannya. Fa innahu laisa bimumin, maka ia bukan seorang mukmin. Ya. Amma man taraka ba'dal amal, adapun orang yang sebahagian meninggalkan amal. Fa hadza qad yakunu kafiran, maka bisa jadi ia kafir. Wa qad yakunu naqisal iman, bisa jadi ia imannya berkurang. Ya. Fa idza taraka shalah fa huwa kafir, maka apabila seseorang meninggalkan salat, maka ia bisa kafir. Kama fil ahadits wal ayat, sebagaimana dijelaskan dalam hadis-hadis dan ayat-ayat. Amma idza taraka syai'an minal a'mali ghaira shalah, adapun dia meninggalkan amal selain daripada salat, fa innahu yakunu mu'minan naqis, bisa jadi ia seorang mukmin yang naqisul iman, kurang imannya, ya. Ka ashabil kabair, sebagaimana orang-orang yang melakukan perbuatan dosa-dosa yang paling besar. Allati dunas syirki, yang ia tidak melakukan penyekutuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walabuda min ijtima'il islam fi zahir wal iman fil batin. Maka dua unsur, rukun-rukun iman, rukun-rukun islam, dan rukun-rukun iman itu harus terkumpul pada diri seseorang. Famaniktasara 'alal islami faqat dunal iman fahadza munafiq. Barang siapa yang hanya mencukupkan pada rukun-rukun Islam saja. Ya. Artinya pada perkara-perkara arkanul Islam. Sementara ia meninggalkan, tidak mengambil unsur-unsur arkanul iman, maka ia akan menjadi seorang munafik. Fa innal munafiqina aslamu fi dhahir, karena orang-orang munafik secara zahir kelihatan ia berislam. Ya. Orang-orang munafik secara zahir dia tampil berislam. Ya. Apabila tiba waktu sholat, orang-orang munafik juga ke masjid. Ya. Di zaman Nabi SAW, mereka orang-orang munafik ikut sholat berjamaah. Apabila tiba bulan Ramadan, orang-orang munafik juga berpuasa. Ya. Tetapi puasa mereka, sholat mereka bukan karena didorong oleh keimanan, tetapi karena kepentingan-kepentingan dunia, karena mereka hidup di tengah-tengah kaum muslimin, dan mereka tidak ingin mendapatkan kerugian dengan sebab hidup di tengah kaum muslimin. Wasaru yasumuna wa yusalluna wa ya'maluna arkanal Islam. Orang-orang munafik, ya, pada zaman Nabi SAW mereka berpuasa, mereka sholat, mereka mengamalkan rukun-rukun Islam. Lakin akan tetapi, laisa fi kulubihim imanun, akan tetapi di dalam hati mereka tidak ada keimanan. Ya. Fahum fid darkil asfali minanar, mereka kelak di akhirat akan mendapatkan siksa, ditempatkan di neraka yang paling dasar, neraka yang paling bawah. Wa kadzalika man amana biqalbihi, demikian juga orang yang beriman dengan hatinya. Walam yamtathil bijawarihi, tetapi ia tidak melakukan amalan dengan anggota tubuhnya. Walam yantiq bisyahadatain, dan ia tidak mengucapkan dua kalimat syahadah. Fa innahu laisa bimumin, maka ia pun bukan seorang mukmin. Li annal imana bil qalbi faqad la yakfi, karena iman itu tidak cukup, ya, dengan diyakini di hati saja. Iman itu tidak cukup hanya di hati saja, ya. Wa innamal imanu, karena sesungguhnya iman itu bil qalbi, ya, dengan hati. Huwa ahadu da'aimil iman, itu adalah salah satu dari tiang keimanan, ya. Meyakini dengan hati itu adalah salah satu dari tiang-tiang keimanan. Wala budda minan nutqi bil lisan, harus disertai dengan mengucapkan dengan lisan. Wal amali bil jawari, dan harus diiringi dengan amal perbuatan anggota tubuh. Ya. Wa illa, kalau tidak, fa innal musyrikina yu'minuna biqulubihim, Maka kalau tidak, orang-orang musyrik pada zaman Nabi pun, itu mereka, ya, kalau iman itu hanya cukup di hati saja, maka orang-orang musyrik pun pada zaman Nabi SAW akan masuk dalam kategori orang-orang yang beriman. Ya, jadi tidak cukup dengan hati saja. Mbak pakai jilbab, yang penting hatinya. Loh, ya, kok yang penting hatinya? Iya, hati penting, tapi anggota tubuh juga ikut mengamalkan. Ya, lisan juga ikut, ya, mengucapkan bahwasanya syariat berjilbab itu adalah, ya, syariat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum wanita muslimah. Ya, jadi bukan hanya yang penting hatinya. Ya, nanti tidak sholat dong. Karena yang penting hatinya. Sudah sholat? Sudah. Kapan? Nah, yang penting hatinya. Loh, kapan rukunya? Kapan sujudnya? Katanya yang penting hatinya. Nah, jadi, ya, kategori seseorang itu beriman tidak semata-mata urusan hati, tetapi ada wujud dalam bentuk ucapannya, ada wujud dalam bentuk perbuatan dengan anggota tubuhnya. Nah, kalau seseorang hatinya mengimani, lisannya juga mengucapkan bahwasannya sholat itu adalah perkara yang wajib bagi setiap muslim-muslimah, kemudian dengan anggota tubuhnya ia pun sholat, mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hatinya mengimani, lisannya mengucapkan bahwasanya itu adalah hak benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib ditunaikan, kemudian anggota tubuhnya, ya, membuktikan dengan amalan sholatnya itu, maka ia termasuk orang yang beriman. Ya, karena hati, lisannya, dan anggota tubuhnya melaksanakan semua. Artinya, unsur keimanan itu ada pada dirinya. Ya. Qala wal yahudu wan nasara yu'minuna biqulubihim bisihhati risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara pun mereka bisihhati risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Artinya hati orang-orang Yahudi, hati orang-orang Nasara membenarkan risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak benar. Tapi apakah dengan membenarkan di hati itu lantas orang-orang Yahudi dan Nasara ini kemudian menjadi mukmin? Menjadi mukminun, menjadi orang-orang yang beriman? Tidak. Ya. Walaupun di dalam hatinya membenarkan bahwasannya ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ajaran yang benar, walaupun membenarkan, ya, hatinya membenarkan, tetapi tidak cukup. Maka orang Yahudi tetap dikatakan bukan mukmin, orang Nasara tetap dikatakan bukan mukmin, walaupun hati mereka membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa yusaddiqunahu fi qulubihim. Mereka orang-orang Yahudi dan Nasara membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakin yunkiruna hadza fi dhahirihim. Akan tetapi mereka mengingkari secara zahir. Lisannya, ya, masuk, walaupun hatinya iya benar yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, tapi lisannya mengingkari. Ya. Anggota tubuhnya lebih-lebih lagi. Ya. Orang-orang Yahudi, Nasara melakukan, ya, penentangan bahkan dengan memerangi, ya, Bahkan anggota tubuhnya bergerak untuk memerangi. Nah, habis waktu. Nah, jadi ini unsur keimanan. Ya. Maka singkat, misalnya Abu Talib hatinya mengakui bahwa ajaran yang dibawa oleh keponakannya itu benar. Tetapi ia tidak ingin mendapat celaan dari pemuka-pemuka dari bangsa Quraisy. Maka ia ketika dalam keadaan menjelang sakratul maut, Nabi SAW mengatakan, Qul ya ammi, Qul la ilaha illallah. Ya ammi, Qul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah. Tapi Abu Jahal dan temannya mempengaruhi terus, sampai kemudian Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apakah hatinya meyakini ajaran yang dibawa oleh keponakannya itu benar? Benar. Tetapi lisannya tidak mau mengucapkan. Amal perbuatannya tidak menunjukkan bahwasannya ia menjadi orang yang beriman. Itu diantara bentuk bahwasannya iman harus meliputi unsur membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Itulah unsur keimanan. Maka siapa yang mengatakan iman itu cukup hanya hati saja? Siapa yang mengatakan iman itu hanya cukup hati dan mengucapkan lisan, sementara amal tidak? Maka dia bukan termasuk orang yang mukminan, orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.